مع والبقر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Tiga organ penting yang menjadi input untuk masuknya data ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga alat yaitu pendengaran, pandangan, dan nurani. Ini sebetulnya modal besar untuk menginput data, dan dari situ kemudian kita bertafakur, berpikir secara mendalam, menganalisis semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, dan semua yang kita rasakan. Dan itu menjadi modal untuk langkah yang kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengenal Allah sebagai Tuhannya, ma'rifat, lewat sebuah proses tafakur, ini akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan akan bentuk sikap mental yang kuat bagi seorang muslim. Karena pengenalan terhadap Tuhannya dimulai daripada ciptaan-ciptaannya lewat sebuah proses yang benar, pendengaran sebagai input awal untuk taat, dan mata sebagai saksi untuk membenarkan apa yang didengarnya, dan nurani yang kemudian menjadi pusat sistem bagi jiwanya dalam menjalani hidup bertuhan. La ilaha illallah. Saya kira bentuk konkret yang sudah diperjuangkan oleh pendiri bangsa, ya alhamdulillah kita bangga cucunya sebagai rektor di UNY ini, yang menempatkan Pancasila di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sungguh saya belum mengkopi walau wakinan dalam bina mulai dari tahu lahum walau wakinan dalam bina di hufim amna yang kuruna di dan syirikun nabi syaitan, bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup konsep yang luar biasa, dan saya bangga menjadi orang Indonesia karena orang-orang tua saya Esa. Ini imannya yang dijabarkan dalam bentuk amal soleh pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab akan terpancar dari kemanusiaan, dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah amal soleh dalam bentuk persatuan Indonesia. Amal soleh ketiga adalah dalam bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan amal soleh dan keempat adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya yang saya lihat bahwa ketika bangsa Indonesia yang sudah diwariskan oleh para pendirinya dengan sebuah konsep ideologi yang luar biasa, bahkan negaranya berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ini kemudian dijabarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disempurnakan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan empat amal saleh: kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tapi bukan sekedar persatuan, persatuan Indonesia, bukan sekedar kerakyatan, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan sekedar keadilan, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah, janji Allah akan turun kepada orang yang menyempurnakan keimanan dengan amal soleh tadi. Apa janjinya? Satu, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim. Akan Allah berikan kekuasaan, bahkan kedaulatan, bahkan otoritas kepemimpinan kepada mereka sebagaimana kedaulatan dan otoritas kepemimpinan yang pernah diberikan kepada pendahulu-pendahulu mereka sebelum ini. Dan yang kedua, janji Allah. Dan ini juga merupakan tujuan daripada kekuasaan di dalam Islam. Tujuan politik di dalam Islam bukanlah sekedar berkuasa untuk menang dan berkuasa lagi, bukan, tetapi kekuasaan untuk tujuan wala yumakkinan lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Tujuan berkuasa, tujuan mulai daripada politik Islam yang harus menjadi cita-cita besar, yang harus kita realisasikan adalah tamkinud din, ad-din alladzi irtadha lahum, adalah mencayakan agama. Bagaimana caranya? Agar orang-orang yang beriman, agar orang-orang yang beragama bebas menjalankan agamanya dan dilindungi oleh undang-undang secara mutlak. Dan itu sudah tertuang dalam pasal 29. Allah Akbar. Dua ini akan diberikan oleh Allah. Tetapi kekuasaan dan beragama, bukan itu tujuan kita dalam bersosial, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Bukan itu, masih ada yang ketiga. Ini yang harus menjadi cita-cita mulia politik Islam dan kekuatan Islam. Apa itu? Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Ini cita-cita sebuah bangsa. Itu sudah tertuang di di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Cukup sederhana. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, pemimpin yang sukses, tidak perlu bekerja keras untuk periode kedua. Tidak perlu. Di mana-mana di pilkada, pemimpin yang sukses itu tidak perlu kampanye di periode kedua. Karena itu membuktikan dia berhasil atau tidak berhasil sebelumnya. Dia berhasil 80%, 90% tidak perlu bekerja. Pasti juga rakyat. Yang penting rakyat butuh dua. Aman perutnya, aman perasaan, itu saja. Dan itu hanya bisa tercipta kalau فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Nah, bagaimana menciptakan suasana itu? Adalah bangun dulu. Bangunlah jiwanya. Bukan bangunlah badannya. Bangunlah badannya. Yang dibangun apanya dulu? Dan ini yang sedang dilakukan oleh UMY untuk seluruh mahasiswa dan dosen-dosennya. Dan mudah-mudahan program ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah program membangun jiwa. Boleh jadi pertemuan Anda sebulan sekali di sini, tapi nilai bobotnya boleh jadi satu semester atau dua semester. Cukup ada di sholat subuh seperti ini. Rajin-rajin dan jangan malas. Tapi biasanya ada aja yang pura-pura tiba-tiba sakit mendadak. Itu kelakuan saya waktu di pesantren itu. Kalau ada jadwal khusus seperti ini. Konsep pertuhan kita tafakkur. Dengan tafakkur kita akan bermakrifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengenal Allah, tak mungkin tidak cinta. Dia pasti akan mahabbah. Ya. Kalau ada orang mengaku beragama, mengaku berislam, mengenal Allah tapi tidak cinta, hatinya tidak dipenuhi rasa cinta bersama Tuhan untuk mengenal lebih jauh lagi tentang namanya, sifatnya, perbuatan-perbuatannya, takdir-takdirnya. Kalau ada orang mengaku berislam tetapi tidak seperti itu, dan mengaku sudah mengenal Allah tetapi tidak semakin dalam mendalami tentang siapa hakikat Tuhannya, berarti dia belum cinta. Dia mengaku sudah mengenal Allah tapi malas membaca Al-Quran setiap hari, tidak mungkin. Orang yang cinta kepada Allah pasti akan selalu membaca surat cinta darinya, Al-Quranul Karim. Dan kalau sudah cinta kepada Allah, Anda sudah sampai pada puncak tujuan hidup yang paling tinggi. Apa itu? Al-Ladza. Tafakkur, ma'rifat, mahabbah, wal-ladza. Kelezatan, merasakan halawat dan iman. Manisnya, indahnya, hidup dalam iman. Dan Anda tidak akan pernah mau cari jalan hidup lain selain untuk yang satu ini. Ketika itu sudah menjadi dasar, dan ini sebetulnya proses pendidikan yang harusnya ditanamkan di dalam Islam. Semua proses pendidikan dari semester 1 sampai semester akhir, tujuannya sebetulnya untuk mengokohkan yang satu ini. Gagal Anda yang belajar kalau sampai ilmu Anda menjauhkan Anda dari Tuhan Anda. Bahkan gagal baca Quranmu kalau Quranmu tidak membawamu kepada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Seluruh kitab suci di muka bumi yang Allah turunkan, baik dalam bentuk suhuf maupun dalam bentuk kitab, sudah dirangkum seluruh isinya di dalam Al-Quranul Karim. Dan keseluruhan isi Al-Quran sudah dikandung keseluruhannya dalam surah-surah pendek. Dan seluruh surah-surah pendek sudah dirangkum seluruhnya di dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah sudah terkandung intinya pada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Siapa saja yang mengaku berislam tapi tidak meningkatkan, tidak mengarah kepada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, gagal Islamnya. Hanya kepada Engkau kami menghamba dan hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Kalau ada permohonan pertolongan yang paling tinggi yang harus kita minta, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menghamba dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Pertolongan apa yang paling tinggi kita minta kepada Allah adalah agar kami mampu selalu beriyyaka na'budu. Ini esensi dasar bertuhan itu. Saya mau tanya, kalau minta tolong kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, apa permintaan pertolongan yang paling tinggi yang harus kita minta? Apa? Selami berarti. Kelihatannya serius, tapi kemudian lupa. Terlalu cepat atau gimana? Bicara lupa jadi keluarin semua. Sejujurnya saya semalam ini semalam tidak tidur karena agak flu sakit gitu terus batuk. Tapi menghadapi anda semua, oh tiba-tiba saya lupa semua. Bahwa saya sedang tidak sehat. Dan mengharap-harap pulang dari sini sembuh. Kalau ada permintaan tolong yang paling penting untuk kita mintakan kepada Allah adalah minta agar kita selalu bisa iya karena itu dia. Agar kita selalu menghamba kepada Allah. Itu puncak yang orang yang sudah merasakan lazat itu. Yang sudah merasakan indahnya kenikmatan bertuhan itu. Orang yang sudah sampai pada puncak kenikmatan lazat bertuhan itu adalah selalu iya karena tiada hari tanpa iya karena semua yang kami lakukan ya Allah karena kata Fudail tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas secara luwatan arti at-tabarri bi kulli ma duna Allah. Ikhlas itu adalah mengosongkan diri dari semua yang bukan Allah. Kata Fudail dalam bentuk aplikasinya adalah dia bilang tarkul amal min ajlin nas riya'un wal amal min ajlin nas syirkun wal ikhlas yu'afikum minhuma. Barang siapa meninggalkan perbuatan takut dipuji manusia, itu riya. Terima kasih. Biasanya barang siapa beramal minta pujian manusia adalah riya, ya. Tapi ini tidak, lebih tinggi lagi. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan karena takut dipuji manusia, berarti sudah riya. Karena dia tidak melakukan untuk Allah. Nah, nanti gue ikut bansos. Karena ingin dipuji, gak mau. Inilah gue gak usah ikut bansos aja. Takut dipuji, ya sampai juga. Ria. Walama punya cerdas beraktivitas berbuat karena manusia syirik. Yang syirik dan berbuat ikhlas akhbar dimikul lima nurullah mengusahakan diri dari semua yang bukan Allah akan menyembuhkan kita dari dua penyakit berbahaya. Syirik kecil adalah ria dan syirik besar adalah menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai konsep yang pertama. Konsep bertuhan dengan ikhlas sampai pada lazat dan aktivitasnya adalah iya dan na'bud. Kalau masih kurang juga minta tolong kepada Allah wa iya dan nasta'in, tapi minta pertolongannya agar selalu bisa iya dan na'bud. Selesai materi semester 1. Tentang konsep bertuhan. Pertama apa? Tafakkur. Dengan tafakkur akan ma'rifat. Setelah ma'rifat akan mahabbah, cinta. Setelah cinta akan lazzah, merasakan kerja. Apa bentuknya orang sudah lazzah? Hidupnya selalu iya kan? Nah, karena tidak mau kehilangan nikmatnya iya kan? Maka dia wa iya kan? Nah, minta pertolongan agar selalu iya kan? Nah, bentuknya seperti apa? Mengosongkan diri dari semua yang bukan untuk Allah. Selesai, itu tadi ringkasan materinya. Saya ulang sekali lagi. Sudah bisa dicatat? Sudah. Jadi kalau dosen menguasai materi, kadang-kadang materi satu semester bisa disampaikan dalam waktu satu mata kuliah, satu sesi pelajaran. Al-Istihad Al-Majad. Sekarang konsep kedua. Konsep berislam. Nah ini saya kira saya akan kutip ringkasannya dari Qaul Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Begini. Kesalahan besar kepada para ulama, orang-orang berislam belakangan ini adalah kesalahan besar cara berpikir pemikiran Islam orang belakangan ini adalah karena beragama itu hanya pada wilayah syair, simbol-simbol. Apa itu? Menunjukkan sudah beragama kalau sudah kelihatan sholat di depan umum. Bahwa Anda sholat sebagai pemimpin Anda tahajud itu urusan Anda sama Tuhan. Dan itu bukan ukuran kepemimpinan Anda di mata publik. Jadi kesalahan terbesar kita selama ini dalam melihat konsep beragama, dari konsep bertuhan sekarang konsep berislam, beragama Islam, adalah ketika menjadikan simbol-simbol sebagai disebut agama. Tidak begitu melihat hakikat beragama pada awalnya itu adalah pada al-mu'amalah, bukan pada syara'i, bukan pada simbol-simbolnya. Beragama itu artinya orang yang bermu'amalah. Kira-kira kata seorang ulama begini, meninggalkan yang haram senilai satu dalil, dalil itu adalah satuan terkecil mata uang Islam. Bodohnya kita sekarang disebut pakai uang kertas, kebuluhan besar pakai kuliah lagi supaya kita menggunakan uang kertas dan mendapatkan gelar doktor, profesor agar kita jauh dari agama kita supaya kita menggunakan uang kertas. Kira-kira itu pada awalnya dalam perang ekonomi. Tapi saya mengatakan begini, meninggalkan yang haram kata ulama sendiri satu kali, kalau itu dirham kira-kira dalam rupiah kira-kira 4.000 rupiah, meninggalkan yang haram sendiri 4.000 rupiah pahalanya lebih hebat daripada 80 kali haji setelah haji Islam. Saya ulangi, ini konsep beragama di muamalah, perbandingan antara muamalah dengan simbol, dengan syair. Meninggalkan yang haram senilai 4.000 rupiah lebih besar pahalanya daripada 80 kali berhaji setelah haji Islam. Jadi 80 nya haji tatawu, haji sunnah. Oke, kita hitung berapa ongkos koinnya sekarang. 35, gak jajan di sana. Katakanlah tambah 10 juta, 45 juta kali 80, 3,6 miliar ditambah haji Islam 35 juta, kira-kira begitu. Jadi 3,635 juta. Kamu berhaji, ya, kamu berhaji berulang-ulang sebanyak 80 kali setelah kamu berhaji Islam. Ini adalah simbol beragama. Nilai pahalanya tidak lebih hebat daripada meninggalkan yang haram senilai 4.000 rupiah. Itu beragama. Membantu saudara yang terlilit hutang, kata Rasulullah SAW, dan ini dikisahkan dalam kisah sahabat antara Ibnu Abbas dengan sahabat yang lain di Masjid Nabawi. Ini adalah teman berdoa dalam keadaan susah. Si teman di sampingnya melihat ini kayaknya yang doanya lagi susah gitu. Jadi kalau melihat orang susah ke masjid aja kira-kira begitu. Memang kalau sudah lupa ke masjid, iya itu berarti tidak diwahyakan setahun orang itu. Kita giliran susah baru datang galau gitu ya, galau baru lah tiba-tiba ya apa tiba-tiba sejadahnya bersih pakai mukena khusyuk gitu. Ketika ditanya kenapa kamu, saya terlilit hutang. Hutang itu, berhutang itu halal, tapi kalau sudah terlilit hutang ini bisa haram. Indonesia gimana statusnya, berhutang atau terlilit hutang? Berhutang itu halal, tapi kalau terlilit hutang bisa jadi masalah karena ghalabatud dain akan menjerumuskan kamu kepada qahrul rijal. Ya, terlilit hutang membuat kamu dalam tekanan orang lain, si kreditor. Baik, ketika dia sedang susah, apa yang bisa saya bantu? Aku terlilit hutang. kau bentak pada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Nah, si teman ini meninggalkan etika, meninggalkan doa, meninggalkan semuanya demi membantu saudaranya yang sedang terlilit. Datanglah ke Ibnu Abbas, yang juga baru selesai etika di Masjid Nabawi. Apa katanya? Ibnu Abbas, orang yang dikubur di masjid ini, maksudnya siapa? Orang yang dikubur di Masjid Nabawi ini, maksudnya siapa? Rasul pernah berkata, aku berjalan untuk menyelesaikan persoalan saudaraku, itu lebih hebat pahalanya ketimbang puasa dan ikhtikaf selama sebulan di masjidku ini. Jadi ada orang sisa, Anda tolong, sebagai umat beragama, lebih hebat keluar dari masjid tinggal itu ikhtikaf. Terpaksa gak sholat, mungkin gak sholat sunnah, terpaksa tinggal keluar, itu lebih hebat daripada kamu i'tikaf sebulan di masjid itu, di Masjid Nabawi. Inilah beragama. Nah, konsep beragama yang pernah diungkapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Andai seluruh mahasiswa di sini sudah mengenal dua konsep dasar ini, insya Allah Anda berbakat di orang-orang besar. Jadi ceritanya, ketika umat Islam kemudian dalam kejaran utusan kafir Quraisy, yaitu Amr bin As dan Muhammad bin Abdul Rabi'ah bin Rabi'ah dan Ar-Rabi'ah, kemudian orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia sekarang sebelum hijrah ke Madinah, ke Yathrib, kemudian meminta perlindungan raja dan pemimpin yang adil, Raja Najasyi, Raja Nasrani pada saat itu. Dan di situ Ja'far bin Abi Thalib diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menggambarkan bagaimana konsep berislam, bagaimana konsep beragama dengan kata-katanya yang singkat. Dan banyak para ulama, para tokoh menafsirkan perkataan Ja'far yang luar biasa itu. Coba lihat bagaimana Ja'far menjelaskan tentang konsep Islam itu apa. Ayuhal Malik, ini yang membuat Raja Najasyi kemudian kagum kepada Islam dan masuk Islam walaupun masih disembunyikan. Ini yang membuat kemudian Raja Najasyi berkata kepada utusan Quraisy, saya tidak akan serahkan umat Islam pada kalian, wahai utusan Quraisy. Setelah saya mendengar apa Islam itu yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya sebut tadi mulia sikap ini nilainya. Kalau enggak tidur ya. Kalau tidur keluar dari sini susah. Tapi kalau Anda mendengarkan ini, bisa jadi ini nilainya lebih dari separuh 2 semester. Konsep bagaimana Islam yang digambarkan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi ketika berhijrah. Ayyuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyyatin na'budul asnam wa na'kulul mayyitah wa naqtil fawahish wa naqtul arham wa nusibul jiwar yaqulul qawiyyu minna dha'ifa. Luar biasa. Beragama itu seperti apa? Lihat, wahai Raja, dulu ketika kami masih jahiliyah, kami menyembah patung, memakan bangkai, mengerjakan pekerjaan yang menjijikkan, memutuskan tali silaturahim, berbuat jahat kepada tetangga, yang kuat di kalangan kami memakan yang lemah. Coba lihat kondisi jahiliyah. Jadi secara definitif Ja'far dianugerahi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana jahiliyahnya dia dulu, baru kemudian menjelaskan bagaimana kemudian sesungguhnya. Fakunna ala dzalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami dalam kondisi jahiliyah seperti tadi, apa, menyembah patung dan seterusnya, sampai diutus kepada kami seorang rasul yang kami tahu nasabnya, yang kami kenal betul kejujurannya, dan kami tahu persis amanahnya dan sikap kesucian dirinya untuk tidak sembarangan melakukan hal-hal yang hina, yang syuhrat. Coba lihat, begitu ringkas dia mendefinisikan tentang Muhammad yang kan kalau